Coba takrif istilahi. Jalasa. Jalasa ya, jadi itu lusan. Mana baca? Lusan. Naam. Baik. Masa jalasa sifat ketiga istilahi. Naam. Jadi disebut khafu madda karena fi'il mudhari. Karena dia dan fi'il mudhari yang dinasabkannya bisa diwujudkan dalam bentuk masdar. Nah. Contoh yang bapak-bapak nanti ya. An Zaidah Lisa. An Zaidah Lisa. Khoyon Lanna. Kamu duduk lebih baik bingung. Ini an, ini kita membuat yang dinasabkan, ya kan? An ini disebut harfu masdar karena dia yang an dan kita membuat yang dinasabkannya yang kita bisa diwujudkan menjadi masdar. Apa masdarnya? Jelas tadi? Dulu Ustaz. Kenapaan disebut harfu masdar? Karena dia, yakni an, dan fi'il mudhari yang dinasabkannya bisa diwujudkan menjadi masdar. Ini penting nanti kalau namun-namun berikutnya mau bantah apa yang muncul terus. Dan kalian harus tahu masdar itu apa. Atas depan ketiga dalam tasrif istilahi. Dalam saya itu dulu dan penting tasrif itu sangat diramaikan ya. Dan wanasbin satu huruf penjelasannya lumayan. Wanasbin an disebut huruf nasab karena memang tugasnya adalah menasabkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari apapun macamnya kalau sudah ketemu an ya dia nasab. Tentunya fi'il mudhari yang mu'rab bukan yang mabni ya. Nah. An tajlisa tidak boleh an tajlis, tidak boleh an tajlisu. Wajib anta jalisa. Ya, karena anta unasbin berfungsi untuk menampakkan il mudhari. Ingat, il mudhari bukan il madhi, bukan il amr. Ya, spesial il mudhari. Jelas. Wastikbal an juga disebut dengan huruf istiqbal.

pemahaman terhadap nawajibul mudhari' harus mantap. Nanti selanjutnya jawazibul mudhari' harus mantap. Baru masuk makhluk asma. Fa'il, naibul fa'il, mutasaddiq, khobbah, dan lain-lain. Ya, semuanya itu akan lancar kalau sebelum-sebelumnya main lancar insyaallah. Semoga bermanfaat. Saya maaf kalau kata-kata saya ada yang sampai menyakitkan hati, jangan disentuh hati ya, itu hanya biasa supaya kalian semangat lancarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأخف أن يكون لديك نفسك في المسجد.